Aku tak bisa nahan tangis pas kowe melu ninggalke awakku stasiun tuku Jogja dadi saksi perpisahan aku ra gelem kelo.